Thank you. cerita ulang. Kedua di kenujuan bulan. Jangan loba anu ngaromongkeun pacar cenah hanana naonan. Hate asa beki panasaran hayang gerak babarengan. Kabayang bae rupa manehna, kabayang demi Kota nu dipikameun.